Mohon maaf, karomah kita enggak ada ya. Yang namanya karomah itu miliknya Allah. Cuman ada orang yang itu menganggap karomah padahal itu dari apa? Syaitan. Gitu. Apakah karomah ada sepanjang masa? Dan setinggi-tinggi karomah adalah istiqomah dalam beragama. Jadi walinya Allah itu senantiasa ada. Syarat jadi wali tidak harus punya karomah yang luar biasa. Enggak harus. Wali itu siapa sih? Saya mau tanya, siapa wali itu? Allazina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita kalau beriman dan bertakwa otomatis kita ini walinya Allah. Dan syarat untuk menjadi walinya Allah enggak harus memiliki kejadian yang luar biasa. Karena setinggi-tinggi karomah adalah istiqomah dalam beragama. Umar bin Khattab punya karomah, Pak. Waktu Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As, Amr bin As jadi komandan perang. Menaklukkan Mesir. Ketika jadi gubernur Mesir, Sungai Nil macet, tidak mengeluarkan air, kering, pertanian mandek. Menurut adat Mesir pada waktu kan bangsanya Fir'aun mereka itu, tapi masuk Islam. Menurut adat sana kalau sungai nggak ngalir, itu seorang perawan itu harus dilimparkan ke sungai. Ditegat sama Amr bin As, Amr bin As nulis surat kepada Umar bin Khattab. Langsung dikasih kabar bahwa Sungai Nil ini apa? Tak mengalirkan air, kata siapa Umar? Umar nulis surat, wahai Sungai Nil, jika yang mengalirkan airmu itu Allah, maka aku meminta kepada yang mengalirkan dirimu, yaitu Allah, untuk mengalirkan diri. Ditulis, disampaikan ke Amr bin As, kalau sampai surat ini sudah jatuh di tanganmu, lemparkan suratku ini ke Sungai Nil. Dilemparkan ke Sungai Nil, langsung mengalir Sungai Nil. Pernah dengar ini? Ada lagi karomahnya Umar bin Khattab mengirim pasukan besar. Umar di Medina jaga gawang, ya khalifah. Dia waktu sholat Jumat ceramah pidato. Ketika pidato ceramah itu Umar bin Khattab ditampakkan kaum muslimin yang ikut perang bahwa mereka terjepit dikepung musuh. Seakan-akan Umar melihat film gitu. Akhirnya Umar mengatakan, Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal, wahai pasukan Islam, segera ke bukit supaya kalian selamat. Ketika perang usai, para sahabat ini datang, wahai Umar bin Khattab, khalifah, Amirul Mukminin, kami kemarin ketika perang mendengar suara Anda, akhirnya kami lari ke bukit semuanya dan Allah memenangkan kami dari kepungan musuh. Banyak karomahnya Umar bin Khattab, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Saat bin Abi Waqqas, waktu perang Qadisiyah, itu kuda-kudanya kaum muslimin jalan di atas air. Antum baca Bidayah wa Nihayah. Seru.